Selamat bersemangat, karena Anda memang hebat. Selamat bersemangat, saya kira ini perlu menjadi ungkapan untuk mengingatkan kita supaya tak pernah tak bersemangat di kehidupan. Kehidupan nyata seringkali tak mengenakkan, tak sejalan dengan pikiran, tak selaras dengan isi hati. Keinginan seringkali berbenturan dengan kenyataan, membuat kita seringkali hanyut dan tenggelam. Akhirnya kehilangan semangat untuk bertanding di kehidupan. Selamat bersemangat mengingatkan Anda betapa Anda seharusnya terus bersemangat untuk mengayunkan langkah. Selamat bersemangat karena Anda memang manusia yang tidak akan pernah berhenti menciptakan karya. Karena Anda memang manusia yang luar biasa, yang mampu untuk membuat yang tak ada menjadi ada, bentuk yang berbeda dari yang sebelumnya. Selamat bersemangat, karena itu lihat diri, jangan hanya berkeluh kesah. Selamat bersemangat, karena itu mulai berhitung dan mulailah berkarya. Selamat bersemangat, karena Anda memang hebat. Wujudkan itu di kenyataan kehidupan sehingga menjadi catatan-catatan betapa Anda sudah menciptakan kemenangan yang sangat mengagumkan karena semangat yang tak kunjung padam. Ya, semangat yang tinggi bisa membuat Anda melintasi berbagai hambatan yang ada. Semangat yang tinggi memampukan Anda untuk menciptakan berbagai peluang yang luar biasa di kehidupan nyata. Berjuang dan majulah, jangan pernah berhenti. Bersemangatlah, karena Anda memang luar biasa. Selamat bersemangat. Bukankah itu penting supaya kita tetap menjadi orang yang hebat? Selamat bersemangat. Ayunkan langkah. Ciptakan karya. Selamat bersemangat. Semoga Anda selalu mengingat dan tak pernah tak bersemangat. Sekali lagi, selamat bersemangat. Maju pantang mundur. Bersama saya, Bigman Sirait.